نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد إخواني وأخواتي بالله رحمني ورحمكم الله Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan agar kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, dan semoga itu menjadi bekal bagi kita untuk bisa istiqamah di atas al-haq, meninggal husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, sehingga kita bisa melihat wajahnya. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, wa akhwat biddin, a'azani Allah, a'azani Allah. أعزني الله وإياكم وإياكن. Kita sampai pada dalil tentang al-khawf. Karena kita mulai 8:30, tadi ada halangan tanpa disangka. Nanti insya Allah kita akan tambah 30 menit, biasanya selesai 2:00, insya Allah ta'ala, agar terselesaikan target mempelajari kitab Al-Qur'an. Baik, kita perhatikan di sini perkataan penulis rahimahullah ta'ala. ودليل الخوف قوله تعالى. Dan dalil takut, ibadah takut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku saja jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Pada penjelasan yang telah lalu, kita sudah pelajari ada 2 alasan pendalilan. Syahidnya pada fala takhafuhum wa khafuni. Itu syahid pertama untuk alasan pendalilan yang pertama. Bagaimana kita telah ketahui, syahid adalah petikan dalil yang langsung menunjukkan madlul, kesimpulan dalil. Karena alasan pendalilannya ada 2, maka syahidnya ada 2 di sini. Syahid yang pertama untuk alasan pendalilan yang pertama adalah fala takhafuhum wa khafun. Sedangkan syahid kedua untuk alasan pendalilan yang kedua adalah in kuntum mu'minin. Pada kesempatan kemarin sudah kita pelajari tentang 2 alasan pendalilan itu. Intinya alasan pendalilan yang pertama bahwa Allah Ta'ala merintahkan hambanya untuk takut kepadanya dan melarang hambanya dari takut kepada wali-wali setan, yaitu takut kepada makhluk. Hal ini menunjukkan bahwa takut adalah ibadah, karena Allah Ta'ala perintahkan dan tidak memperbolehkan kecuali Allah mencintainya, apalagi Allah larang hambanya untuk mempersembahkan rasa takut tersebut kepada makhluk. Yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan takut sebagai syarat keimanan. Tentulah tidaklah suatu perkara dijadikan syarat sahnya keimanan seseorang, melainkan perkara tersebut adalah ibadah. Sehingga benarlah dalilan penulis bahwa dari ayat ini menunjukkan dalil adanya ibadah khauf, adanya ibadah takut. Lalu bagaimanakah ciri khas takut yang sampai pada tataran ibadah, takut yang sampai pada tingkatan ibadah? Takut ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah itu bermacam-macam. Ada takut yang sampai menyimpan, dan ada takut yang tidak sampai menyimpan. Karena itu kita perlu perhatikan jenis takut yang bagaimana yang termasuk menyimpan. Baik, takut yang jenis tabiat, terlebih dahulu kita akan pelajari. Karena takut itu ada tiga macam. Yang pertama, takut jenis tabiat, yaitu takutnya, contohnya ya, contohnya seperti takutnya seseorang terhadap ular, terhadap api, takutnya seorang tenggelam di dasar laut. Maka ini takut tabiat, takut manusiawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa takut yang seperti ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat ke-18. Maka kalau seorang nabi saja mengalami rasa takut seperti ini, maka tentulah orang yang jauh di bawah derajat nabi ini, jika mengalami rasa takut yang seperti ini, adalah manusiawi, tidak mengapa. Akan tetapi dengan catatan, jangan sampai takut tabiat ini sebab ditinggalkannya sebuah kewajiban atau dilakukannya sebuah keharaman. Karena kalau menjadi sebab ditinggalkan sebuah kewajiban atau dilakukan sebuah keharaman, maka ini hukumnya juga haram, walaupun pada asalnya adalah takut tabiat. Seorang takut ditempelan, menyebabkan ketakutan seperti itu, dia mengikuti acara yang dipaksakan, padahal acara itu acara yang haram. Dia takut dihukum dengan hukuman yang sebetulnya masih bisa dalam masih bisa ditahan, seperti hukuman yang dilakukan oleh sebagian orang. Tapi ini menyebabkan dia melakukan keharaman. Meskipun hukuman itu secara tabiat memang menakutkan, namun kalau sampai menyebabkan dia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ini apa? Jadi haram. Atau meninggalkan kewajiban, jadi haram. Kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui bahwasanya takut itu ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Yang terpuji tentu takut yang menyebabkan kita bisa terhalang dari atau menahan diri dari bermaksiat kepada Allah, yang mendorong kita melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, menghindari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Inilah takut yang terpuji. Takut yang seperti inilah yang menimbulkan ketenangan dalam hati, lapangan dada, walaupun dada tidak seluas lapangan. Adapun takut yang tidak terpuji adalah takut yang menyebabkan seorang berputus asa dari rahmat Allah. Takut disiksa oleh Allah gara-gara dia banyak melakukan kemaksiatan, kemudian dia putus asa sekalian aja keluar dari agama Islam, misalnya dia berpikir seperti itu. Waliyadzubillah. Ini takut yang menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah, padahal rahmat Allah itu luas. Dosa apapun termasuk syirik akbar, kufur akbar, nifaq akbar, Allah akan ampuni kalau seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdosa sebesar dan sebanyak apapun kalau sudah bertaubat, seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Kemudian macam yang kedua adalah takut yang ibadah. Takut yang ibadah, takut yang sampai pada tingkatan menyembah, yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah. Barang siapa yang persembahkan kepada selain Allah, maka syirik akbar. Takut seperti apakah ini? Takut yang seperti ini bukanlah jenis takut yang tabiat, yang manusiawi tadi. Kalau takut yang manusiawi, yang tabiat tadi, itu takut yang sebab-sebabnya jelas dan masuk akal. Itu diantara ciri khas takut yang tabiat, yang manusiawi. Sebab-sebabnya jelas dan masuk akal. Ada preman datang pada seseorang yang gak bisa bela diri, kemudian bawa parang besar mengkilat-kilat, parangnya ditempelkan di leher orang tersebut. Gemeteran ini ya, takut maksudnya ini apa? Wajar, tabiat manusiawi. Apalagi dia tidak bisa bela diri, dan apalagi dia misalnya wanita, dan sedangkan apa namanya, parang yang mengkilat-kilat diasah dengan tajam tadi sudah ada di lehernya. Maka ini takut yang tabiat. Mengapa? Karena dia sebabnya zahir, nampak jelas, mengancam, makbulah, masuk akal sehat. Dan ciri khas berikutnya dari takut yang tabii ini adalah takut tersebut tidak ditujukan untuk mengagungkan selain Allah, seagung Allah. mengagungkan, tidak ditujukan untuk mengagungkan selain Allah sebagaimana seagung Allah. Dan ciri khas berikutnya dari takut yang tabii ini adalah takut yang didasari atas dasar keyakinan bahwa sesuatu yang ditakuti itu bisa memberi manfaat dan bisa menimpakan mudharat dengan sendirinya tanpa dikehendaki oleh Allah, di luar kekuasaan Allah. Takut terhadap sesuatu, entah dinamakan petoro-poro, entah dinamakan simboloso, entah dinamakan penunggu gunung Merapi, entah dinamakan jin dedemit, Mbah Jambul dan yang semisalnya. Kalau takutnya didasari atas keyakinan dedemit, simbol reksa, dorokolo tadi mampu menimpakan musibah tanpa sebab yang jelas, mampu memberi manfaat sebagaimana Allah mampu memberikan manfaat, menimpakan musibah dengan sendirinya tanpa pengaturan dari Allah, lepas dari takdir Allah, lepas dari kekuasaan Allah, maka yang seperti ini, kalau takut yang memiliki keyakinan-keyakinan seperti itu, itulah takut yang bukan tabii. Takut tabii ini takut yang tidak didasari. Kata-kata tidak ya, tidak didasari dengan keyakinan seperti itu. Tidak didasari keyakinan bahwa yang ditakuti itu bisa memberi manfaat dan menimpakan mudharat dengan sendirinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ciri khas takut yang tabii seperti itu, kalau ada rumah yang dikatakan oleh orang, oleh masyarakat setempat angker, padahal rumahnya bagus, dijual dengan harga murah, gak laku-laku, padahal mahasiswa banyak membutuhkan untuk wisma misalnya, gak pada berani, padahal itu rumah yang bagus, harga murah. Apa sebabnya? Karena kata orang angker, kalau masuk situ ada saja yang muncul, yang nampak, entah gigi sebesar taring gajah dengan tetesan darahnya, entah kemudian muka yang berbulu lebat, entah kemudian kepala jalan sendiri, entah kemudian tahu-tahu ada yang salam, nggak ada orangnya, entah kemudian tahu-tahu ada apa, ada wanita berambut panjang tidak kelihatan wajahnya, tapi punggungnya keroak misalnya. Ini efek suka sinetron. Begitulah kalau orang itu aliran sufi, suka TV. Maka dari itu, subhanallah, rahimani wa rahimakumullah, takut seperti apakah ini jenisnya? Ternyata kenyataannya benar, masuk macam-macam munculnya. Takut saya, merinding saya. Syirik enggak ini? Nah ini syirik enggak ini? Kembalikan kepada ciri-ciri tadi, bahwasanya takut yang tabii itu sebabnya jelas, mengancam. Kemudian ya sebabnya masuk akal, sehat. Kemudian bukan dimaksudkan untuk mengagungkan selain Allah sebagaimana mengagungkan Allah. bukan didasari keyakinan bisa memberikan manfaat dan menimpakan mudarat dengan sendirinya. Satu refleks mimik wajah seseorang kalau ketemu seorang suami ketemu istrinya yang cantik berdandan, ya refleksnya senyum. Kemudian kalau ketemu setelah balik kanan ketemu Sundar Bolong ya dengan wajah yang beringas dan ya mimik wajahnya mengkerut pucat. Itu manusia bukan itu? Manusiawi, tapi ya setelah melihat yang indah balik kanan melihat muncul seperti itu dengan rambut gondrong tak bersisir, kemudian dengan bau busuk mayat menyengat, terus kemudian suaranya melengking ya, seperti di sini. Nah ini Sufi. Itu manusia, sebabnya jelas. Seorang melihat wajah yang aneh-aneh tidak pernah seumur-umur dilihat dan menyeramkan, ya jelas takut. Secara kewajaran itu manusiawi dan masuk akal sehat. Hanya saja sebagian orang ada yang tingkat keberaniannya tinggi, memang tabiatnya dia tingkat keberanian tinggi, ada yang terlalu penakut, kresek-kresek saja setelah nonton film horor pulang kresek-kresek aja padahal ayam sedang berpijak sama betinanya. Nah ini takut dia lari. Nah, ini kan ini penakut namanya, ini tercela yang seperti ini. Ya. Cuman apakah itu syirik? Nah itu jelas itu tadi ya. Mari kita perhatikan apa kriteria takut yang sampai ibadah yang kalau dipersembahkan kepada selain Allah, takutnya kepada selain Allah, takutnya kepada jin tadi yang menyeramkan, takutnya kepada orang yang katakan genderuwo, sundur bolong dan seterusnya, takutnya kepada yang lain itu, apakah itu termasuk takut yang syirik? Takut yang menyembah yang kalau dipersembahkan kepada selain Allah itu syirik. Takut yang jenis ibadah, yang jenis menyembah, berciri khas sebagai berikut. Yang pertama, rasa takut yang disertai pengagungan dan perendahan diri yang sempurna terhadap sesuatu yang ditakuti, sebagaimana layaknya mengagungkan sesembahan dan merendahkan diri kepadanya Jadi takut yang disertai pengagungan dan perendahan diri sebagaimana kepada sesembahan kepada Tuhan, kepada Allah. Penghormatannya demikian luar biasa terhadap sesuatu tadi sebagaimana mengagungkan Allah. Mengapa demikian? Dia benar-benar merendahkan diri, ngasor seasor-asornya, serendah-rendahnya merendahkan diri, serendah-rendahnya sebagaimana merendahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Mengapa demikian? Karena meyakini pada sesuatu yang ditakuti itu memiliki kekuatan sebagaimana kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusiawi biasa. Bagaimana contoh rasa takutnya yang demikian luar biasanya dengan keyakinan dia memiliki kekhususan. Sesuatu yang takut itu diyakini memiliki kekhususan sebagaimana kekhususannya Allah. Bagaimana contohnya memiliki kekuatan, diyakini memiliki kekuatan sebagaimana kekuatannya Allah. kekuatan ketuhanan, bukan seperti kekuatan makhluk, kekuatan manusia. Contoh misalnya diyakini Roro-Roro itu mampu meletak bumi misalnya, nelan matahari misalnya, mampu kemudian menimpakan musibah kematian tanpa sebab yang jelas. Kalau kurang apa namanya ruatannya, kalau gak diruat nanti akan kena musibah, tahu-tahu mati ini tanpa sebab yang jelas. Menimpakan musibah tanpa sebab yang jelas, tahu-tahu mati ini, tahu-tahu begini dan begitu, gempa, tahu-tahu tsunami, tahu-tahu apa, paceklik, panas panjang tanpa hujan turun. Itu yang seperti itu kan kekhususan Allah yang bisa menimpakan dengan model penimpaan musibah seperti itu. Dia telah menisbatkan kekhususan bagi Allah untuk selain Allah, sehingga muncul rasa takut. Bis lewat jurang tertentu malam hari, kalau lampu dim gak dinyalakan, nyemplung jurang mati, walah katanya. Tanpa sebab yang jelas dia akan kualat mati, entah dengan nyemplung, entah dengan yang lainnya. Nah ini takut yang menyebabkan seseorang dikatakan telah menyembah kepada selain Allah. Tarik kembali semua itu kepada definisi syirik, musawatu ghairillahi billah fi ma huwa min khosaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Mengagungkan sesuatu selain Allah sebagaimana mengagungkan Allah, atau sebagaimana ini menunjukkan, mensejajarkan, menyamakan dalam perkara yang menjadi urusan Allah. Menisbatkan sebuah kekuatan ketuhanan sebagaimana kekuatan Allah kepada selain Allah, sehingga dengan itu timbul rasa takut. Kalau kurang sesajennya maka akan tertimpa musibah ini dan itu. Kalau kurang penyembahannya, kalau gak dimandikan keris ini pada setiap malam Jumat Kliwon, ada saja yang mati di desa ini. Tanpa sebab yang jelas, ini namanya takut yang menyembah. Di antara ciri khas rasa takut yang menyembah, selain ciri khas yang pertama khaufut tadallul wa ta'dhim wal khudu', yaitu takut yang disertai dengan perendahan diri, pengagungan dan ketundukan, sebagaimana merendahkan diri dan mengagungkan serta tunduk kepada Allah. Juga ciri khas yang kedua, takut yang didasari keyakinan bahwa pada selain Allah yang ditakuti tadi, sesuatu yang ditakuti, sesuatu selain Allah yang ditakuti tadi memiliki kekhususan sebagaimana kekhususan Allah, entah ar-rububiyah, entah yang lainnya. Kemudian di antara ciri khas berikutnya, rasa takut yang sampai tingkatan menyembah adalah mendorong pelakunya untuk taat mutlak. Rasa takut yang mendorong pelakunya untuk taat mutlak kepada sesuatu yang ditakuti, sebagaimana seorang muslim takut kepada Allah sehingga melakukan apa yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah, dan apa yang diharam, dan menghindari apa yang diharamkan oleh Allah. Hidup matiku, mati uripku untuk sang raja, untuk sang ini, sehingga sendiko dawuh mau disuruh apa saja. Dia totalitas taat mutlak, karena kalau enggak nanti akan kualat, nanti akan rasa takut, nanti akan kualat terkena musibah demikian-demikian tanpa sebab yang jelas, bagaimana Allah menimpakan musibah, sehingga taat mutlak walaupun itu menghalalkan yang haram dalam yang diharamkan dalam syariat ini, atau mengharamkan yang halal, karena hidup matinya hanya untuk sang raja tersebut. Nah, tidak pantas sebetulnya semboyan-semboyan seperti itu ditulis di spanduk-spanduk hidup matiku untuk sang ini dan itu. Tidak pantas dan tidak boleh yang seperti itu. Kemudian bahaya yang ditakutkan, ciri khas berikutnya adalah bahwa pada takut yang sampai menyembah, bahaya yang ditakutkan adalah perkara yang hanya Allah yang mampu menimpakannya, tetapi itu disandarkan kepada makhluk gitu. Makhluk mampu menimpakan seperti itu. Sesuatu yang ditakuti selain Allah tadi mampu menimpakan seperti itu, itu takut yang syirik atau takut yang ibadah. Tapi ibadah yang salah kalau ditujukan kepada selain Allah, dan ibadah yang benar kalau ditujukan kepada Allah saja, takut yang seperti itu. Juga diantara ciri khas rasa takut yang ibadah ini adalah pelakunya dengan rasa takutnya tadi bertakarrub, bermaksud untuk bertakarrub, mendekatkan diri, beribadah kepada sesuatu yang ditakuti tadi, menyembah, sengaja untuk menyembah dengan rasa takutnya, mendekatkan diri, bertakarrub kepada yang ditakuti. Maka kembali lagi pada contoh ilustrasi rumah angker tadi. Kalau memang rasa takutnya sekedar takut karena sesuatu yang sebabnya jelas dan masuk akal, yang manusiawi atau yang apa sesuai dengan kemampuan makhluk, dan asal tidak menyebabkan dia melakukan yang haram ataupun yang meninggalkan yang wajib, maka ini tobi. Berdek, buru-buru berdiri, melihat wajah yang aneh dan menyeramkan tadi, dengan suasana gelap, pakai angin lagi. Nah, itu satu hal ya, tobi'i. Kalau sekedar takutnya masih dalam batasan-batasan yang ciri khas tobi'i tadi. Tapi kalau sudah masuk ke dalam dengan kasus yang sama, takut kepada jin yang ada di rumah angker tadi, sama kasusnya, sama persis. Tapi dua orang ini rasa takutnya beda. Yang satu terpenuhi kriteria tobi'i, yang satu rasa takutnya sampai bablas ke ciri khas ibadah tadi. Maka hukumnya juga lain. Walaupun saat takutnya bersamaan, tempatnya bersamaan, yang ditakuti juga yang sama, jin yang sama. Tapi apa yang di hati keduanya ini yang membedakan. Punya enggak orang ini keyakinan yang aneh-aneh, meyakini jin tersebut memiliki kekuatan sebagaimana Allah Ta'ala, bisa menimpakan musibah tanpa sebab dan seterusnya, sebagai penjelasan tadi. Punya enggak keyakinan itu? Jadi itulah masalah hati. Terkadang tipis perbedaan. Maka dari itu banyak fadhilah ini warahmatullah. Memang melatih diri untuk menjadi pemberani itu satu hal yang terpuji. Bukankah belum pernah dicoba? Barangkali belum pernah banyak yang mencoba atau belum pernah ada yang mencoba. Ketika masuk rumah angker kemudian jin bersuara, kemudian kita jawab dengan oh. Bisa jadi dia yang takut. Nah ini artinya melatih keberanian dengan dasar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan doa-doa yang syar'i, zikir-zikir yang syar'i. Ini senjata yang kuat bagi seorang mukmin. Tipu daya setan itu dhaif, lemah. Hanya saja kalau memang dasar tabiatnya dia penakut, ya memang butuh latihan. Mungkin mulut bisa bilang ho-ho-ho, tapi bawahnya ternyata ngompol. Bisa jadi. Karena butuh latihan. Butuh latihan. Nah, tidak semudah pengucapan ketika terang, banyak lampu, banyak orang, dan seterusnya. Jadi ketika sendirian, mati gelap, lampu mati, gelap, kemudian muncul hal yang aneh-aneh, suara yang aneh-aneh, sendirian, gak ada teman-teman, sewisma misalnya. Ketika itu baru ujian hakiki thalathatul usul. Bukan ujian besok tertulis, ujian hakikinya seperti itu. Dari sisi ujian hakiki prakteknya, kalau tertulis memang bentuknya ujian ilmiah memang bentuknya seperti itu salah satunya, dan itulah yang hakiki ditinjau dari sisi menguji kemampuan ilmiah. Baik, kemudian Alhamdulillah, maka takut yang tauhid adalah ketika mempersembahkan takut yang jenis ibadah itu kepada Allah Ta'ala saja. Apabila hanya rasa takut itu dipersembahkan kepada Allah Ta'ala semata, apabila rasa takut itu hanya dipersembahkan kepada Allah Ta'ala semata, maksudnya seorang hamba hanya takut kepada Allah dengan jenis takut yang ibadah ini, karena Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, dia meyakini bahwa Allah memuliakan sebagian hamba yang dikit daginya dan menghinakan sebagian hamba yang lain yang dikit daginya, dan memberi anugerah kepada siapa yang dikit daginya serta mencegah pemberian dari siapa yang dikit daginya, di tangannya lah manfaat dan mudharat. Maka takut yang seperti ini takut ibadah yang tauhid, karena ada ibadah yang syirik. Kapan ibadah itu dinilai syirik? Ketika dipersembahkan kepada selain Allah. Kapan tauhid? Ketika dipersembahkan rasa takut ibadah itu kepada Allah saja. Oleh karena itu perhatikan surat Ali Imran ayat 175 yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Thalathatul Usul ini sebagai dalil al-khauf, yang lengkapnya adalah innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhawfuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya. Oleh karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Saya ulangi, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Nah, kalau begitu bagaimana bentuk syirik akbar? Jawabannya adalah ketika rasa takut yang jenis ibadah itu ditujukan kepada selain Allah. Ini rasa takut yang ada pada hati kaum musyrikin, penyembah kuburan dan yang semisal mereka, takut mereka dipersembahkan kepada berhala kepada patung, kepada wali, kepada ruh orang soleh yang telah meninggal dunia, kepada mayit, kepada jin dan selainnya dari sesembahan selain Allah. Kaum musyrikin tersebut merasa takut kalau sembahan-sembahan selain Allah tersebut menimpakan bahaya tanpa sebab yang jelas kepada mereka, persis sebagaimana Allah menimpakan bahaya kepada hambanya ketika hal itu ditakutkan, ketika mereka merasa kurang menghormati, kurang memberi sesajen, kurang memberi tumbal, kurang memenuhi hak sembahan selain Allah tersebut. Baik dikemas dengan budaya ritual, nguri-uri budaya ritual ini dan itu, melestarikan budaya ini dan itu, atau dikemas dengan upacara ritual menempati rumah baru, atau budaya, atau dikemas dengan judul ritual penanaman kepala kerbau sebelum pembangunan jembatan layang misalnya. Apa saja bentuk-bentuk judul aktivitasnya, kalau intinya mengena kepada ciri khas rasa takut yang ibadah, maka dikatakan itu sedang menyembah, walaupun dikemas dengan kalimat-kalimat yang wah-wah misalnya, atau yang terkesan islami bahkan. Lihat hakikatnya, karena kaidahnya adalah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum itu berjalan sesuai dengan sebab. Adanya sebab menyebabkan adanya hukum, tidak adanya sebab mengakibatkan tidak adanya hukum. Adanya sebab dikatakan itu takut ibadah, kita katakan itu sedang menyembah. Tidak adanya sebab, ya kita tidak katakan itu sedang menyembah. Atau contoh yang lainnya, takut yang syirik akbar ini, ketika mereka terkena musibah besar secara mendadak, kematian, jatuh sakit, kecelakaan, musibah lainnya serta merta, mereka menyimpulkan bahwa musibah itu dikarenakan wali, ruh orang yang soleh yang telah meninggal dunia tersebut, atau mayit, jin tersebut. Karena selama ini dirasakan kurang nyekar, kurang apa, ziarah kubur, kurang ini dan itu kepada makam wali tersebut, atau kurang berwisata, kurang rutin menyelenggarakan wisata religius. Padahal sembahan-sembahan mereka tersebut sebenarnya tidak mampu menimpakan bahaya sebagaimana yang mereka takutkan, tapi mereka yakini sembahan-sembahan tersebut dapat memberi manfaat dan mudarat kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan mudarat. Hidupnya susah kalau orang syirik itu, susah, jelas sekali dalilnya, dan prakteknya pun juga demikian. Karena hati itu, hati orang tadi itu menghamba kepada banyak Tuhan, susah, susah menyembah kepada banyak Tuhan. Karena fitrah yang lurus hati itu menyembah hanya satu Tuhan yang hak. Kalau panas anaknya ini, keyakinannya, oh yang sedang mualati adalah keris yang itu. Kalau ternyata keris yang itu sudah dikasih sajen, kok masih mati istrinya? Oh ternyata mbahnya yang dulu sakti, waktu hidupnya jalan di atas air, sholat di atas daun pisang, sarapan di atas pucuk pohon kelapa. Ini belum di kunjungi selama satu tahun ini kuburnya, belum disekat. Nah, repot-repot anu apa namanya orang syirkan itu banyak umbo-rampe ini, banyak pernik-perniknya. Tanda bintangnya itu tidak hanya satu, syarat dan ketentuan berlaku tidak hanya satu, banyak syarat-syaratnya, harus gini, harus gitu, kembang tujuh pasar, jajan warna-warni, kemudian apa sembelihan, kemudian ini dan itu, repot. Masuk rumahnya sudah rasa semerbak kemenyan sana sini, tulang-tulang jimat berserakan sana kemari. Kemudian belum penampilan, atas ada keris, depan pintu ada jimat, kemudian ada wah, pusing melihat orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan baik kecil maupun besar. Hidupnya enggak tenteram. Kalau muwahhidin ahlu tauhid hanya mengesakan Allah saja, hanya menyembah Allah saja, enak hidupnya. Karena jelas tuntunannya, karena jelas apa, dia satu-satunya sembahan yang hak, yang bisa mematikan, menghidupkan, beri rezeki, gak ada tandingannya. Dan tuntunannya juga jelas, Al-Quran dan As-Sunnah enak. Dan setiap kali membaca Al-Quran, melaksanakan hati tenang. Setiap kali membaca hadis, hati pun tenang. Mengamalkannya tambah tenang, mendakwakannya tambah tenang. Coba kalau tersandra hatinya itu kepada 3 atau 4 dukun, bolak-balik ke dukun, yang satu dukun penglarisan, yang satu dukun apa namanya anti liku-liku laki-laki yang tak laku-laku, kemudian yang satu dukun pelet, yang satu dukun, yang satu ngasih syarat begini-begini. Akhirnya enggak terbukti, balik lagi. Oh kurang, tambah syaratnya begini-begini. Enggak, yang satu minta ayam cemani mulus India, beli dari India, biaya impor ini. Repot pokoknya, hidupnya tersandra dengan Pak Dukun. Baik. Kita beralih kepada roja. Kita beralih kepada roja. Wa dalil raja'i qawluhu ta'ala, dan dalil mengharap adalah firman Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushriku bi'ibadati rabbihi ahada. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh dan jangan menyekutukan di dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Demikian kurang lebihnya arti surat Al-Kahfi ayat 110. Ini dalilnya, apa maksudnya? Apa kesimpulan dalilnya? Kesimpulan dalilnya bahwa ayat ini menunjukkan di antara roja itu atau yang jenis ibadah, menunjukkan adanya ibadah jenis, adanya roja jenis ibadah. Bagaimana alasan pendalilannya? Dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji orang yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya. Jadi konteksnya ayatnya adalah tentang pujian orang terhadap orang, pujian Allah terhadap orang yang mengharap berjumpa dengan Rabb-nya. Ini menunjukkan bahwa harapan tersebut termasuk ibadah. Mengapa? Karena Allah memuji pelakunya atas dasar perbuatannya tadi, yaitu mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Dan setiap yang dipuji oleh Allah, pastilah perkara itu dicintai oleh Allah. Dan setiap yang dicintai oleh Allah, pastilah memenuhi kriteria ibadah. ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Satu istilah mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah. Dalam ayat itu pula Allah melarang seorang hamba mempersekutukan Allah dalam semua bentuk peribadatan kepada Allah di akhir ayat ya. Berarti juga terlarang mempersekutukan Allah dengan jenis ibadah mengharap. Itulah alasan pendalilan dari ayat ini. Kemudian roja harapan yang seperti apakah yang jenis ibadah? Yang pertama, adanya ketergantungan hati yang mengandung perendahan dan ketundukan yang sempurna dan totalitas yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Ini ciri khas jenis ibadah roja, yaitu harapan yang mengandung ketergantungan hati kepada yang diharapkan disertai perendahan dan ketundukan yang sempurna. Jadi ketergantungan hati yang sempurna yang mengandung perendahan dan ketundukan yang sempurna serta totalitas, yang itu sebetulnya hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Maka itulah ibadah. Roja yang ibadah, harapan yang ibadah, yang mengandung al-adzul wal-khudu, perendahan diri dan ketundukan yang totalitas, yang hanya boleh ditujukan kepada Rabbul Alamin. Juga demikian rasa harap yang mana sesuatu yang diharapkan adalah jenis perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah Ta'ala. Jadi rasa harap yang ibadah itu adalah rasa harap yang mana sesuatu yang diharapkan adalah jenis perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah Ta'ala. Seperti harapan selamat dari neraka dan masuk surga. Harapan agar selamat dari segala bentuk musibah. Atau harapan sembuh dari, disembuhkan dari penyakit sebagaimana Allah memberi kesembuhan. Bukan sekedar harapan itu diobati. Tapi harapan disembuhkan sebagaimana Allah menyembuhkan penyakit. Maka itulah harapan yang ibadah. Jadi sebetulnya sederhana konsepnya. Mengetahui sesuatu itu harapan, takut, itu jenis yang ibadah, itu sederhana. Kembalinya kepada terkait dengan definisi tauhid dan definisi syirik. Kalau tauhid itu adalah ifradullah, mengesakan Allah di dalam segala sesuatu yang menjadi keputusan Allah, dan kalau syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi keputusan Allah, maka rasa harap yang jenis ibadah pun juga kaitannya erat dengan yaitu definisi tersebut. Ketika rasa harap yang ibadah diartikan atau di jelaskan sebagai sebuah rasa harap yang di dalamnya terdapat ketergantungan hati yang mengandung perendahan dan ketundukan yang sempurna dan totalitas yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, maka ini terkait dengan kekhususan Allah. Mendapatkan bentuk perendahan diri dari hambanya secara totalitas, ketundukan hati secara totalitas, dan ketergantungan hati secara totalitas. Secara sempurna, benar-benar totalitas. Nah, ini tidaklah berhak mendapatkan ini kecuali Allah. Itu kekhususan Allah, mendapatkan ketundukan perendahan diri dan ketergantungan hati seperti itu. Totalitas sempurna. Sebagaimana maksudnya sebagaimana seorang hamba berikan hal persembahkan hal tersebut kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan. Dan juga demikian ketika didefinisikan bahwasanya rasa harap itu adalah suatu yang rasa harap yang ibadah adalah suatu yang diharapkan adalah jenis ibadah, jenis perkara yang tidak mampu menunya kecuali Allah Ta'ala, maka berarti itu urusan Allah, urusan ar-rububiyah. Memberi manfaat yang tidak bisa ditiru oleh makhluk, itu kan urusan ar-rububiyah. Sehingga dengan demikian kesimpulannya, harapan itu ada yang bernilai tauhid apabila hanya dipersembahkan kepada Allah. Seorang ahli tauhid berharap hanya kepada Allah Ta'ala dengan jenis harapan ibadah disertai dengan ketergantungan hati yang totalitas, yang mengandung perendahan dan ketundukan yang sempurna dan totalitas kepada Allah Ta'ala semata, karena meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menjadikan suatu sebab itu berpengaruh sehingga ketergantungan hatinya totalitas kepada Allah. Itulah yang bernilai tauhid. Adapun yang bernilai syirik besar apabila harapan yang jenis seperti itu dipersembahkan kepada selain Allah. Contoh harapan yang syirik akbar ini adalah harapan seorang kepada seorang kiai agar bisa menyelamatkannya dari neraka, atau harapan seorang nasoro kepada pendetanya agar diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, atau harapan seorang kepada seorang dukun agar menyembuhkannya dari penyakit sebagaimana Allah menyembuhkannya dan agar menyelamatkannya dari segala bentuk musibah. Mampukah dukun itu menyelamatkan segala seseorang dari segala bentuk musibah, kefakiran, kemiskinan, musibah yang menimpa keimanan, gempa bumi dan seterusnya? Tidak mampu. Hanya Allah Ta'ala yang mampu menyelamatkan dari segala musibah. Atau sebagaimana harapan seorang kepada seorang wali dalam bentuk yang sampai hatinya bergantung totalitas dengan merendahkan diri dan tunduk yang sempurna kepada wali tersebut, sebagaimana kepada Allah agar dikabulkan harapannya. Nanti target kita adalah selesai asal yang pertama, sehingga asal yang kedua kita mulai pada hari yang ke berapa? Ini Senin, Selasa, ini Rabu, hari yang keempat. Kurang dua hari lagi. Dua hari lagi. Itu asal yang ketiga dan penutup. Dan penutup. Kita kurang hari Kamis sama Sabtu. Insyaallah kalau sudah selesai matan macam-macam ibadah ini akan lebih bisa, dan awal-awal apa, dan juga demikian asal yang kedua itu lebih mudah, jalannya lebih bisa lebih cepat karena tingkat kesulitannya lebih di bawah daripada matan macam-macam ibadah dan juga demikian asal yang kedua. Jadi kalau nanti hari ini ternyata jam 2 sudah bisa selesai matan macam-macam ibadah, insyaallah kita cukupkan untuk kita lanjutkan pada hari besoknya, yaitu tentang asal yang kedua dan asal yang ketiga. Setidaknya asal yang kedua, pokok landasan atau pokok agama Islam yang kedua. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan wa dalil tawakkuli qawluhu ta'ala dan dalil tawakal adalah firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qawluhu wa man yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Arti dari surat yang surat At-Talaq ayat ketiga, dalil yang kedua dari ibadah tawakal adalah wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Itu ayatnya, artinya adalah dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dialah yang mencukupinya. Baik, kita awali dengan definisi tawakal. Pada asalnya tawakal itu adalah al-i'timad, bersandar. Sehingga tawakal kepada Allah Ta'ala adalah bersandarnya hati dengan benar kepada Allah Ta'ala. Dalam mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat. Mudarat itu bahaya, kerugian, kerusakan, keburukan, kebinasaan. Seorang tawakal adalah bersandarnya hati dengan benar kepada Allah Ta'ala dalam mendapatkan manfaat ataupun kebaikan, keuntungan, maslahat, itu sama dengan manfaat. Dalam mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat, diiringi dengan mengambil sebab yang diizinkan dalam Islam. diiringi dengan mengambil sebab yang diizinkan dalam Islam. Itu definisi tawakal yang lengkap. Bahwa tawakal satu, adanya penyandaran hati kepada Allah, dan tidaklah hati itu bersandar kepada Allah kecuali didasari dengan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah lah yang menetapkan, yang menjadikan sebuah sebab itu berpengaruh, bahwa di tangan Allah lah manfaat dan mudarat. Kalau keyakinan seorang hamba seperti ini, maka pantas bersandar hatinya kepada Allah di dalam setiap usahanya. Itulah tawakal. Tapi ada catatannya, yaitu bukan sekedar usaha untuk mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat, tetapi perlu dicatat bahwa diiringi dengan mengambil usaha ataupun mengambil sebab yang diizinkan dalam Islam, bukan asal usaha. Jadi tawakal itu gabungan keyakinan yang benar tentang Allah dan bersandarnya hati yang benar kepada Allah, satu itu. Dua, diri dengan usaha, bukan hanya usaha saja. Usaha itu sinonim dengan mengambil sebab. Bukan hanya mengambil sebab saja, tetapi mengambil sebab yang diizinkan dalam Islam. Itu baru tawakal yang benar. Bukan sekedar urusan hati, tapi juga urusan usaha, urusan mengambil sebab, kerja dengan cara yang benar, yang diizinkan dalam syariat. Karena sebab yang diizinkan dalam syariat itu sudah ditentukan. Ada dua, yaitu sebab syar'i yang ada dalilnya, dan sebab yang kauni qadari, sebab yang terkait dengan sunnatullah. Kalau gak pingin gak basah kehujanan ya pakai payung, kalau kaki kedinginan ya pakai jaket. Kalau itu kan sebab yang kau nikodari, yang sesuai dengan sunnatullah, hukum Allah, hukum sebab akibat dari hukum yang itu ditentukan oleh Allah. Yang hukum sebab akibat ditentukan oleh Allah, yaitu sebab kau nikodari adalah sebab yang ilmiah atau pengalaman yang terbukti ilmiah, dengan sebab yang zahir, yang nampak, bukan yang samar, gak jelas. Itu pun masih ditambah ketentuannya, khusus untuk sebab kauni dan qadari, harus halal, gak boleh haram, maksudnya begitu. Contoh, yang sebab kauni yang haram, korupsi itu sebab kaya raya. Benar apa enggak? Terbukti enggak secara ilmiah korupsi itu menyebabkan kaya raya mendadak? Kalau enggak percaya, silakan dikaji. Jangan, silakan coba. Jangan begitu. Merampok, sebab kauni yang terbukti secara ilmiah menyebabkan kaya raya, benar apa tidak? Benar kalau merampok bank misalnya. Tetapi ini diharamkan dalam Islam. Kalau diharamkan, bukan termasuk sebab yang diizinkan dalam Islam. Kalau tidak termasuk sebab yang diizinkan dalam Islam, bukanlah tawakal yang benar. Karena definisi tawakal itu gabungan dari keyakinan tentang Allah yang benar dan bersandarnya hati kepada Allah dengan benar, satu. Sisi yang lainnya adalah diiringi dengan usaha yang diizinkan dalam Islam dalam mendapatkan manfaat ataupun menghindari. Sekarang kita lihat dalilnya. Pada dalil yang pertama terdapat alasan, terdapat dua alasan pendalilan. Ini mikir yang kayak gini yang terpuji. Setiap dapat ayat di dalam kitab fikih tentang menunjukkan madlul, kesimpulan hukum sunnahnya ini atau wajibnya itu, bahwasanya ini adalah rukun sholat dan seterusnya, misalnya rukun ibadah ini, ayat atau hadis maksud saya, kemudian menunjukkan itu dalam fikih atau dalam kitab tauhid atau dalam kitab yang lainnya, maka segera asah kemampuan analisa ilmiah Anda dengan memikirkan alasan pendalilan. Tidak hanya cukup hafalan saja, pokoknya ini dalilnya itu, haramnya itu, dalilnya ini, enggak paham alasan pendalilan. Meningkatlah dalam menuntut ilmu syar'i, jangan berjalan di tempat. Nah, memikirkan yang seperti ini yang apa? Yang sangat bermanfaat. Betapa banyak orang-orang zaman sekarang ataupun kita barangkali menggunakan pemikiran kita, otak kita, hati kita untuk memahami sesuatu yang jahlula yaudhu wa ilmu la yaudhu. Bodohnya tentang hal itu tidak membahayakan dunia dan akhirat Anda. Mengetahuinya pun ilmu la yaudhu, tidak bermanfaat, menambah berat amalan, berat timbangan amalan kebaikan Anda di akhirat. Tinggalkan, tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat Anda. Tinggalkan ilmu yang sampah seperti ini, ngepek-ngepeki hati, menuh-menuhi hati. Nanti gak ada ruang untuk mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah setelah mencintai Allah dengan sempurna. Tidak ada ruang dengan sempurna untuk itu. Memikirkan, banyak orang yang memikirkan hal yang sia-sia, gak produktif dalam bahasa sekarangnya barangkali demikian. Mikir apa, anak karambol, ngetan ulon, ngalor ngidul, masuk lubang, kemudian jam berjam-jam mikir, kemudian langkahnya seter, muda, sekat berjam-jam sampai jadi olahraga internasional. Masya Allah. Mikir ayat, alasan pendalilannya, sahih tidaknya hadis, mengeluarkan dari hadis tersebut dengan lengkap alasan pendalilannya sekian ratus faedah, itu yang bermanfaat. Habiskan masa muda Anda untuk seperti itu. Ambil mushaf Al-Quran, baca. Kemudian setelah itu hafalkan. Setelah itu renungkan. Ayat ini tafsirannya bagaimana? Menunjukkan kesimpulan hukum apa saja? Alasan pendalilannya bagaimana? Bukankah ada tafsir-tafsir ayat ahkam seperti tafsir Al-Qurtubi? Itu yang menyebabkan Anda cerdas, yang menyebabkan Anda mendapat taufik dari Allah, terbimbing hidup Anda lurus di atas as-sirat al-mustaqim. Tetapi sebaliknya, jika masa muda dihabiskan untuk gaple, karambol, mikir bulat-bulat di kartu doremi atau kemudian apa yang semisal itu. Nah ini yang apa, menghabiskan waktu, bukan kemudian melatih kecerdasan yang hakiki yang seperti ini. Begitu. Baik, sudah jam 10 kurang seperempat ya. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Kita istirahat sejenak. Alasan pendalilan sampai pada alasan pendalilan dan dalil tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya menunjukkan kesimpulan bahwa di antara jenis ibadah ada ibadah tawakal. Yang pertama adalah didahulukannya kata Allah sebelum kata wakal. Ini menunjukkan makna pembatasan. Maksudnya Allah memerintahkan hambanya untuk bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala saja. Jadi pendahuluan kata Allah sebelum fatawakkalu ini mengakibatkan penerjemahan kata hanya karena menunjukkan makna pembatasan. Pada asalnya secara susunan bahasa Arab adalah dibalik Allah sesudah fatawakkal. Tawakkalu 'alallah, begitu. Tawakkalu 'alallah, begitu pada asalnya. Namun didahulukan sesuatu yang pada asalnya diakhirkan itu untuk sebuah faedah, pembatasan. Diterjemahkan dengan kata hanya yang menunjukkan pembatasan. Jadi sebuah faedah di dalam memahami ayat Al-Qur'an kita dapatkan lagi, yaitu taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidu al-hasr, atau yadullu al-hasr. Al-hasr, mendahulukan sesuatu yang pada asalnya diakhirkan menunjukkan pembatasan. Nah, kalau sudah pembatasan lalu kenapa? Ya, kalau dibatasi hanya tawakal, kalau dibatasi tawakal itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah saja dan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, berarti ini kan kekhususan terkait dengan kekhususan Allah. Berarti ini ibadah. Karena yang berhak dipersembahkan kepadanya peribadatan hanya Allah. atau saya ulangi bahwasanya karena hanya dipersembahkan kepada Allah saja dan tidak perlu dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini adalah ibadah. Hanya Allah yang berhak menerima persembahan ibadah. Jadi kalau sesuatu dibatasi, wajib dipersembahkan kepada Allah saja, tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya, itu tidak bisa dimaknai kecuali ibadah. Karena terkait dengan khususan Allah, yaitu berhak menerima persembahan ibadah. Itu khususan Allah. Kemudian alasan dalam kedua adalah inggu tumu'minin, itu syahidnya. Ini tentulah digabungkan dengan kalimat sebelumnya atau petikan kalimat sebelumnya bahwa Allah Ta'ala menjadikan tawakal kepadanya sebagai syarat keimanan. Tidaklah sesuatu dijadikan sebagai syarat keimanan kecuali sesuatu itu dicintai oleh Allah, dan tidaklah dicintai oleh Allah kecuali itu adalah ibadah. Ini dalil khusus. Kemudian kita gabungkan dengan dalil umum bahwasanya fala tad'u ma'allahi ahada, tidak boleh beribadah kepada sesuatu apapun selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Tidak boleh syirik dalam peribadatan. Berarti tawakal berarti jenis ibadah tawakal ini tidak boleh bersembahkan kepada selain Allah. Wajib bersembahkan kepada Allah saja. Adapun alasan pendalilan yang kedua, alasan pendalilan dalam ayat yang kedua, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang mencukupinya. Bagaimana alasan dalilnya menunjukkan adanya jenis ibadah tawakal bahwa Allah Ta'ala menjanjikan kecukupan bagi orang yang bertawakal kepadanya saja. Maka janji tersebut menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah saja merupakan ibadah. Mengapa? Kalau janji itu menunjukkan bahwa tawakal itu merupakan ibadah. Karena tidaklah Allah Ta'ala menjanjikan suatu janji untuk balasan dari sebuah sikap yang terpuji kecuali menunjukkan bahwa sikap tersebut adalah suatu ibadah yang tertutup untuk dilakukan. Berarti Allah konteksnya di sini mengiming-imingi hambanya agar bertawakal kepadanya saja dengan janji dicukupi. Itu kan iming-iming. Oh enak bertawakal kepada Allah itu. Mengapa dicukupi? Mari kita pelajari macam-macam tawakal atau macam-macam tawakal ataupun penyandaran hati ataupun mewakilkan baik atau menyerahkan urusan tawakal. Ada yang jenis ibadah tauhid. yaitu tawakal seseorang kepada Allah semata dengan merealisasikan definisi tawakal yang telah disebutkan tadi, yaitu hati seorang hamba meyakini bahwa semua urusan itu tergantung kepada Allah. Jika Allah menghendaki pastilah terjadi, namun jika tidak tentulah mustahil bisa terjadi. Allah lah satu-satunya menciptakan sebab dan menjadikan sebab itu berpengaruh, walaupun sebab itu cukup lemah, tapi kalau Allah takdirkan berpengaruh akan berpengaruh juga. Walaupun sebab itu merupakan sebab yang kuat, tapi kalau Allah tidak jadikan berpengaruh tidak akan berpengaruh. Api unggun yang besar itu sebab kuat untuk membakar dan membunuh seseorang. Namun ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbunuh dengan api yang besar tersebut, karena sang penyebab sebab berpengaruh yaitu Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjadikan sebab itu berpengaruh. Maka tawakal yang benar ada dasar keyakinan seperti itu, bahwa segala sesuatu itu terserah Allah. Jika Allah kehendaki terjadi akan terjadi, jika tidak maka tidak. Urusan itu tergantung kepada Allah, semua urusan itu tergantung kepada Allah. Keyakinan yang seperti itulah yang membuahkan penyandaran hati. Itu yang kedua dalam tawakal itu yang harus dilatih, dan tawakal yang tauhid. Bersandarnya hati kepada Allah semata, menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla, dan percaya kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa semua urusan itu tergantung kepada Allah. Sedangkan dia meyakini, yaitu seorang hamba yang bertawakal tersebut meyakini dia sebatas mengambil sebab. Urusan keputusan sebab itu berpengaruh adalah urusan Allah. Kemudian yang ketiga yang ada dalam tawakal adalah usaha, yaitu mengambil usaha yang diizinkan dalam Islam demi tercapainya manfaat dan terhindarnya mudharat. Terhindarnya dari mudharat, begitu maksudnya. Dan tawakal yang tauhid ini merupakan tanda kebenaran iman seorang hamba. Hukum tawakal jenis ini adalah wajib. Artinya dia harus ada keyakinan yang benar terhadap tentang Allah. Dia harus ada penyadaran hati dalam usaha bahwasanya menyerahkan urusan kepada Allah tidak boleh bersandar kepada sebab. Istri tidak boleh bersandar kepada kekayaan suami. Suami tidak boleh bersandar kepada keahliannya dalam, keprofesionalnya dalam bekerja. Dosen tidak boleh bersandar kepada pengalaman, kepada apa, masa belajarnya yang cukup panjang dan di berbagai negara. Sekarang semua itu hanya sebab. Kalau Allah takdirkan tidak berpengaruh, sebab tidak akan berpengaruh. Dan harus ada usaha yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak boleh melakukan usaha yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wajib menghindari usaha yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan tawakal adalah sebab terbesar tercapainya suatu tujuan. Keberkahan yang Allah anugerahkan kepada penyandaran hati seorang hamba kepada Allah bisa jadi menyelesaikan banyak masalah, walaupun dia belum usaha zahir, karena hatinya telah mengambil usaha yang termasuk terbesar demi terselesaikannya sebuah masalah. Baru hati bersandar saja itu sudah mengambil sebab yang sangat besar sekali. Dan itu dasar dari usaha zahir yang dilakukan oleh seorang. Ketika hati itu pasrah kepada Allah, mengakui kemahakuasaan Allah dalam mengatur diri seorang hamba tersebut, totalitas bersandar hatinya kepada Allah, walaupun dia peras keringat, banting tulang, bekerja zahirnya, tapi hatinya itu bersandar kepada Allah secara totalitas, akan berhasilnya, tentang berhasilnya usahanya tersebut, bisa jadi belum sempat dia berusaha, baru hati yang berusaha dengan cara bersandar kepada Allah secara totalitas, menyerahkan urusan kepadanya secara totalitas, akan suksesnya apa yang akan dia lakukan. Kemudian Allah takdirkan selesai masalahnya yang bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Karena sebab yang diambil oleh hati itu merupakan sebab yang sangat besar demi terselesaikannya sebuah masalah. Sehingga ketika ada apa-apa, anak sakit, diri operasi, kecelakaan, langsung pertama kalinya jangan pikir dokter spesialis mana, ahli bedah mana, dan seterusnya, rumah sakit mana. Dan pikirannya langsung pertama kali itu biasakan adalah bersandar hati kepada Allah, menyerahkan urusan secara totalitas kepada Allah, meyakini kemahakuasaan Allah dalam mengatur urusan diri orang tersebut, pasrah kepada Allah secara totalitas sambil menyusun usaha zahir. Itu keberkahan yang akan didapatkan oleh pelakunya sangatlah besar jika dia melakukan tawakal dengan baik dan benar. Pastilah keberkahan didapatkan, dan bisa jadi sekian banyak urusan tidak selesai gara-gara ada cedera dalam tawakal seorang. Adapun ibadah tawakal yang syirik akbar, yang dinamakan dengan tawakal asir, tawakal yang samar, yang tersembunyi, tawakal ini bentuknya adalah bersandar hati kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah. Bersandar hati totalitas kepada orang yang telah meninggal maupun makhluk hidup namun tidak hadir, maksudnya gaib, dalam mendapatkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Karena hal ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan meyakini bahwa mayit atau makhluk hidup yang gaib tersebut punya kekuasaan untuk mengatur urusan sebagaimana Allah. Jadi itu bentuk tawakal yang syirik. Ketika satu bentuk tawakal yang syirik, yaitu bersandarnya hati kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah. Kedua, bersandarnya hati totalitas kepada mayit maupun makhluk hidup namun gaib, dengan definisi gaib sebagaimana sudah saya sampaikan, dalam mendapatkan manfaat dan menghindari kemudaratan. Karena hal ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan meyakini bahwa mayit atau makhluk hidup gaib tadi mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan sebagaimana Allah. seperti tawakalnya seorang menyembah kuburan kepada mayit yang diyakini sebagai wali Allah agar lancar rezekinya. Adapun tawakal dalam arti menyerahkan urusan dalam konteks perwakilan, ketua mewakilkan kepada sekretaris dan bendahara untuk urusan sekretariatan, kesekretariatan, dan untuk urusan apa? Kebendaharaan. Dalam urusan yang memang mampu dikerjakan oleh orang yang mewakilinya tadi, maka yang seperti ini dan dalam urusan memang sah perwakilan dilakukan di situ, maka yang seperti ini tidak mengapa. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' mewakilkan yang seperti itu. Kalau bisa dikatakan tawakal, ya tawakal yang seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa kitab, bukan tawakal, itu mewakilkan atau mendelegasikan atau menyerahkan urusan. Asal hati tidak bersandar kepada sebab, hati tidak bersandar kepada orang yang mewakili tadi, memang sulit ya kalau mengungkapkan masalah hati itu dengan batasan-batasan yang tegas, jelas, sulit. Tapi semoga sedikit penjelasan ini bisa lebih memahamkan. Atau saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan tawakal yang yang tidak boleh tadi, tidak, tapi tidak sampai syirik akbar. Jadi tadi kan kita sedang membicarakan jenis mewakilkan, mendelegasikan atau menyerahkan urusan yang tidak masalah. Yaitu kapan? Dalam urusan memang yang mewakili kita itu mampu melakukan. Dan dalam urusan memang sah-sah saja adanya perwakilan di situ. Karena di sebagian urusan tidak sah adanya perwakilan. Seperti sholat lima waktu, sah enggak diwakili orang lain? Sholatkan saya ya. Enggak sah gitu. Yang urusan yang memang sah diwakilkan, nikah misalkan, wakili saya sebagai suami ya, rumah tangga dengan istriku ya, enggak sah gitu. Nah, ini dalam urusan yang memang sah untuk sah adanya perwakilan, dan dalam urusan yang memang mampu siapa yang mewakili itu menguruskannya, maka yang seperti itu enggak masalah berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan Al-Ijma', dengan catatan jangan sampai hati itu bertawakal kepada yang mewakilinya tadi dengan bentuk tawakal yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syirik kecil, walaupun nggak sampai syirik akbar. Nanti ini terkait dengan hukum sebab. Terkait dengan hukum sebab, pelanggaran hukum sebab, yaitu hukum Allah terkait dengan sebab akibat. Jadi jangan sampai kita bersandar hati kita kepada sebab, kepada tumpukan buku yang ada di lemari kita tentang buku-buku bermanhaj al-sunnah jamaah. Jangan hati kita bersandar dengan lamanya kita mengaji sehingga sampai bergelar PhD, pakar halaqah dan daurah. Padahal ketika menghadirinya hanya sekelas MSc, Master Search, Coping, SC, Copy and Paste, Master Search, Copy and Paste, sekedar copy paste saja. Nah, ini jangan sampai kita tersandar hati kita atas sebab itu. Sudah di Wisma, Masya Allah, Alhamdulillah, tapi hati jangan tersandar suksesnya kita menempuh kehidupan ini, menempuh as-siratal mustaqim, beriman dan keimanan yang baik. Jangan bersandar kepada lingkungan, komunitas, teman-teman. Seluruh selain Allah itu tidak boleh kita bersandar kepadanya, bersandar hati kita kepadanya. Yang dikatakan tawakal, syirik asghar ini, syirik asghar ini. Bertawakalnya kepada siapa? Bertawakallah kepada Al-Hayyul Ladzi La Yamut, yang maha hidup, yang tidak mati. Allah Tabaraka wa Ta'ala, sang penyebab suatu sebab itu apa? Suatu sebab itu apa? Berpengaruh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak mati, yang bisa mati, bisa hilang, bisa musnah, bisa sirna, bisa binasa. Tidak pantas kita bertawakal kepadanya. Suami bisa mati, kekayaan bisa musnah, ilmu kita bisa hilang, kitab-kitab kita bisa terbakar, lingkungan kita bisa rusak. Yang seperti itu tidak boleh kita bertawakal kepadanya. Itu semua sebab. Tidak boleh kita bersandar kepada sebab. Boleh, wajiban kita adalah bersandar hati kita kepada sang penyebab suatu sebab berpengaruh. Sang penyebab sebab berpengaruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Hanya saja mendefinisikan tawakal yang syirik asghar ini agak sulit, karena masalah hati itu kan sulit memberikan batasan yang tepat sebetulnya. Coba kalau ditanya, definisikan kepadaku tentang apa itu cinta. Ya. Coba. Nanti kan ini jumlahnya misalkan 20 orang, akhwat 20 orang, kemudian suruh mendefinisikan, muncul 40 definisi juga. Oh, cinta itu ketika tai kucing rasa coklat. Misalnya ada yang definisikan gitu. Oh enggak, menurut saya cinta itu adalah ketika deg-degan bertemu. Padahal karena disempit Pak Polisi enggak bawa helm dan SIM. Nah, apakah deg-degan seperti itu cinta? Nah, gitu. Nah, ini macam-macam itu masalah hati itu memang sulit memberikan apa ungkapan batasan yang jelas tegas, itu sulit pendekatan. Tapi yang bisa dilakukan lebih kepada apa, pendekatan pemahaman. Nah, apa, bagaimana itu digambarkan oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang sudah meninggal dunia tapi masya Allah tulisannya masih kita bisa ambil pelajaran darinya, Alhamdulillah. Semoga beliau, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya, yaitu bersandarnya hati yang diiringi dengan rasa, perasaan tingginya martabat dari yang kita pasrahi tadi, yang kita pasrahi urusan tadi, yang mewakili kita tadi, namanya mewakili atau dipasrahi bisa lebih rendah dari kita, bawahan kita, bisa atasan kita. Yang minta tolong untuk begini dan begitu karena dia memiliki kekuasaan begini dan begitu, kekuasaan di dalam jabatan begini dan begitu. Nah, ini merasa yang dipasrahi tadi memiliki martabat yang tinggi, sementara dirinya, orang yang menyerahkan urusannya tadi, merasa rendah di bawah martabat orang tadi. Yang itu nuansanya adalah penyandaran hati. Penyandaran hati. Yang biasanya kalau saya tambahkan dengan keterangan yang lain, itu ditandai dengan salah satu dari dua perkara. Ketika dia berhasil, dia ujub, membangga-banggakan sebab tadi, menyombongkan sebab tadi, atau ketika dia apa, yaitu gagal mencapai tujuannya padahal sudah mengambil sebab, maka dia sok stres berat. Ini menandakan tadinya, ini ada ciri-ciri, maksudnya tanda-tanda tadinya bertawakal hatinya kepada sebab tadi. Buktinya gagal sok, stres berat, sulit menerima keadaan dan fakta kenyataan. Tadinya bersandar hati dengan jenis yang apa, kalau itu masih pada batasan tidak sebagaimana ciri khas tawakal yang apa, yang syirik akbar, maka itu tawakal yang syirik kecil. Seperti seseorang, tidak kita lihat seseorang yang bersandar kepada sebuah sandaran, kemudian sandaran itu kita tarik, kemudian orang itu jatuh. Itu menandakan bahwasanya tadinya bersandar. Kalau seandainya dia tidak bersandar, kita tarik, dia hanya nempel saja, kita tarik, dia nggak jatuh. Kita tarik sandarannya, nah kita tarik sesuatu yang dia tempel punggungnya kepadanya, hanya sekedar nempel saja, bersinggungan saja, kita tarik papan itu atau tapir itu atau kemudian sesuatu yang ada di belakangnya tadi yang ditempeli tadi oleh punggungnya. Maka ketika kita tarik, dia tidak jatuh karena sekedar menempel. Tapi kalau sampai menyandar, kalau kita tarik, maka akan jatuh. Jadi kalau sandaran hatinya itu tewas, binasa, sirna, bakaran, musnah, dia sok berat, dia stres berat. Bukannya sok, tapi shock. Nah, ini menunjukkan apa? Tawakal syirik yang kecil setidaknya, kecuali kalau ada unsur jenis tawakal yang syirik akbar tadi. Itu semoga kalimat itu sedikit banyak mendekatkan pemahaman. Ya. Kita lanjutkan. Sampai pada wa dalilur rabbati wal rahmati wal khusyu'i qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yada'unana ragaba wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Sesungguhnya mereka itu senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, serta mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut, sedang mereka itu selalu tunduk hanya kepada kami. Ini dalil yang menunjukkan adanya ibadah rawah. Apa itu harapan yang khusus? Rohbah, apa itu takut yang khusus? Dan khusyuk, yaitu tunduk dan tenang. Ibadah rohbah, harapan yang khusus. Ibadah rohbah, takut yang khusus. Ibadah khusyuk, tunduk dan tenang. Jadi rahwah itu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mendefinisikan mahabbatul wusul ila syai'il mahbub, kesukaan untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai. Dalam syekh yang lain, dalam penjelasan yang lain dijelaskan namanya rahwah itu harapan yang khusus. Adapun ar-rahbah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ini untuk menambahkan penjelasan takut yang khusus tadi, yaitu al-khawful muthmiru lil-harabi min al-khawfi faya khawfun makrunun bi'amalin, yaitu rasa takut yang membuahkan lari dari suatu yang ditakuti, sehingga ini rasa takut yang diiringi dengan amal, itu ar-rahbah. Rasa takut yang membuahkan sikap lari dari suatu yang ditakuti, dan ini rasa takut yang diiringi dengan amal. Al-khusyuk, yaitu merendahkan diri, tunduk, merendahkan diri tenang dan tunduk kepada Allah. Dia pasrah kepada Allah terhadap keputusannya yang kauni maupun peraturan Allah yang syar'i. Tunduk dengan ketundukan yang baik, itu namanya khusyuk. Kurang lebihnya demikian. Alhamdulillah. Lalu bagaimana ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya ibadah rahwah dan khusyuk? Alasan pendalilannya adalah Allah Ta'ala dalam ayat tersebut memuji para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam, sehingga ini menunjukkan bahwa ketiga perkara tersebut adalah ibadah. Karena setiap perkara yang dipuji oleh Allah pastilah dicintai olehnya, dan jika suatu perkara dicintai olehnya, maka perkara itu termasuk ke dalam definisi ibadah. Di konteksnya Allah memuji para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam, sehingga itu para Nabi dan para Rasul, selain para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam, yang mereka ini senantiasa, yang mereka ini bersegera berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, dan mereka ini rahwah dan rahbah serta khusyuk kepada Allah mempersembahkan ibadah khusyuk, rahwa dan rahwa kepada Allah. Saya ulangi demikian. Ini para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam yang melakukan. Lalu dalam ayat ini konteksnya Allah memuji mereka alaihissalatu wassalam. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa ketiga ibadah tersebut, ketiga perkara tersebut adalah ibadah. Karena setiap perkara dipuji oleh Allah lakunya, karena perbuatan-perbuatan tersebut pastilah itu perbuatan-perbuatan yang kalau dipuji berarti pasti itu perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah dan itu masuk dalam kategori ibadah. Apalagi terakhirnya, apalagi kalau kita perhatikan pada akhir-akhir penyebutan tadi wa kanu lana khashiyin. Ini mengandung kaidah tadi yang barusan kita dapatkan, taqdimu mahqut ta'khiru, mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan, yaitu harusnya wa kanu khashiyin lana. Lananya diakhirkan. Pada asalnya susunan secara bahasa Arab begitu. Tetapi Allah berfirman dengan mendahulukan lana sebelum khosyain, ada faedahnya. Apa itu pembatasan? Bahwasanya rasa khusyuk seperti bahwasanya ibadah khusyuk seperti itu harus dibatasi, dipersembahkan kepada siapa? Yaitu dipersembahkan hanya kepada Allah. Kepada kami maksudnya itu adalah kepada Allah. Wa kanu lana khashiyin, sedang mereka itu selalu tunduk hanya kepada kami. Jadi alasan pendalilannya untuk ibadah khusyuk ada dua, selain pujian juga apa? Pembatasan. Kalau pembatasan terkait dengan kekhususan Allah. Ya, memang suasana pengajian atau majelis taklim yang serius itu jarang dan lebih berat daripada suasana taklim pada sebagian atau banyak dari masyarakat kita yang sedikit-sedikit gerer, sedikit-sedikit guyon, sedikit-sedikit udah takut tawa dan tidak ada dan sedikit apa namanya kalimat-kalimat yang butuh pemikiran yang berat dan juga demikian mungkin jarang yang mencatat, jarang disampaikan kaidah-kaidah, definisi, pembagian. Taklim yang seperti itu maka relatif jauh lebih mudah untuk diikuti dan jauh lebih mudah untuk bisa bersabar para pesertanya, para hadirin dan hadiratnya. Tapi kalau taklim kok serius dan jam-jaman, nah itu mungkin baru seumur-umur baru kali ini. Mungkin seperti itu dalam hati sebagian kalian. Biasanya di kampoeng, tempoe duluin ya, itu di surau-surau dan langgar pengajiannya nyanyi-nyanyi atau kemudian apa namanya dengan tembangan pikir ini pikir itu, kemudian makan-makan dan gergeran. baru kali ini misalnya ngaji kok jam-jaman khusyuk pada nyadar semua sampai apa namanya capek, lagian berat-berat lagi materinya. Nah itu baru kali ini pakai mikir lagi. Nah, ini ya memang kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala telah dipilih oleh Allah dari sekian juta kaum muslimin yang mendapatkan kesempatan mempelajari sesuatu yang menjadi dasar agama kita dengan cara yang taksiri, dengan cara yang mendasar, terkurikulum, bertahap, tertarget. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Banyak dari saudara-saudara kita mungkin yang ingin duduk seperti kita tidak bisa, karena mungkin dia tinggal di kota yang cari kajian seperti ini, buru-buru cari yang seperti ini, cari yang sepekan, sebulan sekali saja mungkin gak dapat, dapatnya hanya dari Facebook, dari medsos. Anda bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan kesempatan dan kenikmatan serta dipilih untuk dimudahkan menghadiri majelis seperti ini. Katailah bahwasannya kajian-kajian seperti inilah yang menyimpan dengan taufik dari Allah menyebabkan apa keluar darinya para orang-orang yang memiliki kemampuan ilmiah yang baik, metode belajar yang taksir, yang terprogram, terkurikulum, bertarget, bertahap dari dasar, menengah, lanjutan sampai tingkat tinggi, inilah yang darinya lulus para ulama. Saya belum pernah mendapatkan satupun ulama yang benar-benar ilmunya mumpuni, bertakwa, keluar dari lulusan madrasah yang apa nyantai, gergeran, guyon-guyonan, kemudian dan seterusnya seperti itu, yang jauh dari pelajaran-pelajaran yang mendasar kasih. Tapi memang ujiannya berat, kesabaran mendengarkan, kesabaran memahami. Mungkin selama 6 hari enggak paham kecuali hanya 20% misalnya. Tapi itu semoga bidayatul khair, awal dari kebaikan yang besar yang akan Allah mudahkan setelah itu mendapatkannya. Karena Allah hendak menguji kesabaran kita. Ketika sudah teruji kesabaran kita, kemudian demi kemudahan akan dapatkan sudah sesudahnya. Karena sudah terbukti lewat majelis-majelis seperti ini, nama-nama yang saat-saat ini dikenal telah menyebarkan kebaikan lewat website mereka, lewat Facebook mereka, dulunya juga start dari, boleh dikatakan dari dasar, atau orang mengatakan dari nol, seperti kita sekarang ini. Dulunya belum dikenal, dulunya belum di rasakan manfaat ilmunya, dulunya masih belajar alif ba ta gampangannya. Sekian belas tahun yang lalu yang nama-nama yang sekarang sudah yang sudah terkenal, bahkan kalian mungkin share Facebook mereka, dulunya juga duduk-duduk seperti ini, daerah hukum, daerah dan seterusnya. Tapi Allah mengetahui siapa di antara mereka yang kemudian layak untuk mendapatkan anugerah besar, upaya ilmu yang bermanfaat dan seterusnya, dengan terbukti kesabaran mereka dan seterusnya seperti itu. Maka bisa jadi nanti penerusnya adalah orang-orang yang sekarang ada di hadapan saya ini. Tidak mengapa hanya 3, 4, 5 apalagi lebih dari itu. Tapi kalau jadi semua, masya Allah, yang satu nanti buka dakwah di tempatnya masing-masing, yang satu buka di sana, yang satu mendirikan yayasan pendidikan sunnah, yang satu berawal dari yang seperti ini. Maka teruslah lakukan ihris alama yang fa'u, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW. Senanglah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, terus lakukan, mencari sesuatu yang bermanfaat. Kemudian apa? Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan janganlah Anda lemah semangat, janganlah melokro, janganlah dan seterusnya. Karena ini ujian, Nah, Allah akan pilih siapa orang-orang yang lulus ujian. Makanya saya jauh-jauh lebih suka mengajar di depan 3-4 orang tetapi sungguh-sungguh daripada mengajar apa di ratusan mungkin orang dan seterusnya, tetapi kesungguhannya dalam mencari kebenaran dan seterusnya itu tidak lebih nampak daripada yang sedikit tadi. Gitu. Karena bisa jadi 3 tapi setelah itu jadi dai yang bisa mendakwahi ratusan orang, 3 kali sekian ratus orang. Tapi semuanya, baik majelis yang itu maupun majelis ini, sama-sama berada dalam kebaikan. Semuanya ditempuh. Cuman kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kalau bisa menempuh yang lebih tinggi, mengapa tidak? Terus seperti itu. Tidak boleh saling merendahkan, hanya mendorong kepada sesuatu yang lebih sempurna, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih tinggi tingkatan. Maka bersabarlah. Dunia mereka juga seperti Anda-anda semuanya. Wa dalil khasyati qawluhu ta'ala. Dan dalil khasyah adalah firman Allah Ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kalian takut kepada mereka tapi takutlah kepada aku. Ayat ini menunjukkan bahwa adanya ibadah khasyah, yaitu takut yang didasari ilmu tentang keagungan yang ditakuti. Khasyah adalah takut yang didasari ilmu tentang keagungan yang ditakuti. Namanya khasyah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang kita dari khasyah kepada orang-orang kafir, dan memerintahkan kita untuk khasyah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Berarti kan terkait dengan kekhususan Allah, dilarang kepada selain Allah, dilarang ditujukan kepada selain Allah, dan hanya ditujukan kepada Allah saja. Berarti ini ibadah pasti. Di dalam ayat ke-28 dari surat Fatir, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi di sini disebutkan faedahnya, di antaranya adalah bahwa ulama lah yang takut kepada Allah dengan dasar rasa takut, dengan apa dasar rasa takut berupa mengetahui keagungan yang ditakuti, kesempurnaan kekuasaan yang ditakuti, yaitu keagungan Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Semakin tinggi orang itu ilmunya tentang Allah, maka semakin khasyah kepada Allah. Semakin tinggi orang itu ilmunya tentang Allah dan syariat Allah, maka semakin apa? Semakin tinggi apanya? Rasa takutnya dengan jenis takut khasyah kepada Allah. Jadi perbedaan takut yang khasyah dan khauf itu bahwasanya khasyah itu lebih khusus daripada khauf, sekedar untuk ilustrasi contoh saja, kalau seseorang takut kepada orang lain tapi dia tidak tahu bahwa orang lain tadi memiliki kekuatan tubuh yang menakutkan, tidak tahu kalau pandai bela diri dan pandai menjatuhkan lawan dalam sekejap, ini namanya khauf. Tetapi kalau dia takut pada orang lain, kepada orang lain, sedangkan dia tahu kemampuan bela diri orang lain tadi, kehebatan pukulannya, kekuatan tenaganya, maka ini namanya khasyah. Sekedar ilustrasi untuk pendekatan pemahaman. Kalau yang dimaksud adalah khauf dan khasyah yang ibadah, maka terpenuhi kriteria takut yang ibadah yang sudah saya sampaikan tadi. Cuman ada sedikit perbedaan antara khauf dan khasyah dengan ilustrasi tadi, semoga bisa mendekatkan pemahaman walaupun tidak menyamakan persis. Karena ini terkait dengan takut, maka perincian hukumnya sama dengan perincian hukum takut. Khauf. Perincian hukum khasyah sama dengan perincian hukum khauf. Yang sudah berlalu penjelasannya. Kita lanjutkan kepada al-inabah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الإنابة قوله تعالى دليل الإنابة adalah firman Allah تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Dan kembalilah kepada Rabb kalian serta berserah dirilah kepadanya. Apakah inabah itu? Inabah adalah kembali dengan bertaubat dan mengikhlaskan amal untuk hanya untuk Allah semata. Kembali dengan bertaubat dan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Ta'ala semata. Kembali kepada Allah ya, namakan kata kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan bertaubat dan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Ta'ala. Kata-kata mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Ta'ala semata itu menunjukkan namanya inabah itu dengan melakukan ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Karena harus ada amalannya yang diikhlaskan, dimurnikan hanya untuk Allah. Harus ada amalannya berupa ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Sehingga karena definisi inabah kembali kepada Allah dengan bertobat dan mengikhlaskan amalannya untuk Allah Ta'ala semata, maka ini mirip dengan makna taubah kata Syekh Muhammad Salafi. Tapi ada sedikit perbedaannya, yaitu dari sisi adanya penyandaran hati kepada Allah di dalam kembalinya seorang kepada Allah. Itu nah, itu mana inabah. Pada firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum. Anibu berarti berinabahlah gitu. Kemudian diterjemahkan dan kembalilah ila rabbikum kepada Rabb kalian. Sedangkan tafsir dari wa aslimulah dan berislamlah kalian kepadanya semata. Maksud al-Islam di sini atau di dalam terjemahan bisa diterjemahkan dengan dan berserah dirilah kalian kepadanya semata. Maksud perintah berislam di sini adalah al-Islamu syar'i, yaitu pasrah tunduk kepada Allah dengan melaksanakan hukum Allah yang syar'i. Karena namanya kepasrahan itu ada kepasrahan dan ketundukan, itu ada kepasrahan dan ketundukan yang kauni. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang syar'i, yaitu pasrah dan tunduk kepada Allah dengan laksanakan hukum syar'i. Itulah Islam, al-Islam asy-syar'i. Adapun al-Islam al-kauni, kepasrahan ketundukan yang kauni, yaitu kepasrahan ketundukan kepada Allah terkait dengan hukumnya yang kauni, yaitu hukum terkait dengan sunnatullah, pengaturan alam semesta ini. Hukum terkait dengan pengaturan alam semesta ini, takdir, maka yang pasrah dengan kepasrahan secara kepasrahan dan ketundukan kepada Allah secara kauni ini semuanya, enggak hanya mukmin dan orang soleh, tapi juga orang kafir dan orang tidak soleh pelaku maksiat bejat, itu juga tunduk dan pasrah kepada Allah dengan jenis ketundukan dan kepasrahan yang kauni. Artinya semuanya tunduk dengan pengaturan Allah terhadap alam semesta ini. Gak ada satupun yang bisa terlepas dari pengaturan Allah, kekuasaan Allah, walaupun dia orang kafir. Orang kafir itu tidak bisa protes dan menentang dilahirkan oleh ibunya sebagai orang laki-laki misalnya, atau sebagai orang perempuan misalnya. Gak bisa protes kalau Allah atur seperti itu. Kalau Allah putuskan secara kauni seperti itu, kalau Allah takdirkan seperti itu, tidak ada satupun yang bisa memprotes dari orang-orang kafir, matahari kok enggak diterbitkan dari tengah. atau diterbitkan dari dalam bumi. Gak bisa ada yang menentang. Itu namanya kepasrahan dan ketundukan dengan apa? Kauni. Kepasrahan ketundukan yang kauni ini tidak menghasilkan apa? Tidak menyebabkan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan seorang, saya ulangi, tidak mengharuskan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkonsekuensi pasti dicintai oleh Allah taala. Tetapi Islam yang syar'i, ketundukan dan pasrahan kepada Allah dengan melaksanakan hukum-hukumnya yang syar'i, maka ini apa? Inilah yang terpuji. Inilah yang dicintai oleh Allah. Pelakunya pasti dicintai oleh Allah, dan hanya orang-orang yang khusus yang melaksanakannya, yaitu orang-orang muslim, mukmin, muhsin, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah. Di kalangan para rasul alaihissalatu wassalam dan pengikut mereka, bukan orang-orang kafir. Nah, bagaimana alasan pendalilannya bahwasanya ayat tersebut menunjukkan ibadah inabah, adanya ibadah inabah, al-inabah? Jawabannya adalah dalam ayat tersebut Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk kembali kepadanya dengan bertaubat dan mengikhlaskan amal kepadanya saja. Hal ini menunjukkan bahwa inabah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah, karena diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh hambanya, sehingga termasuk dalam definisi ibadah. Kalau sudah masuk dalam definisi ibadah, maka kita bawakan dalil umum bahwa setiap jenis ibadah tidak boleh disembahkan kepada selain Allah. Orang siapa yang mempersembahkan kepada selain Allah satu saja peribadatan, di dalam mata disebutkan faman sarafa min hasyai'an li ghairillahi fa huwa musyrik kafir, yang sudah mata yang sudah kita pelajari. Kata Syekh Ahmad At-Tamimi rahimahullah, maka barang siapa yang memalingkan satu saja dari peribadatan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Kita bawakan dalil kelompok dalil umum yang menunjukkan tidak boleh dipalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Kalau sampai vonis kafir, kita bawakan surat Al-Mu'minun ayat 117. Kalau yang terkait dengan vonis kafir maksudnya. Maka dalilnya adalah surat Al-Mu'minun ayat 117 yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Tinggal dalil tentang al-isti'anah, al-isti'adah, al-istighatsah, tiga, al-dhabhu, empat, menyembelih, dan terakhir lima, an-nadru, nadar. Tinggal lima contoh peribadatan. Jadi ini bukan pembatasan yang di sini ya. Ada 14 contoh ibadah yang beliau sebutkan secara rinci dalilnya di dalam petikan matan-matan petikan matan macam-macam ibadah di sini. 14 jenis ibadah, dan kita sudah menyelesaikan alhamdulillah 9 contoh. Tinggal 5 contoh, yaitu al-isti'anah, al-isti'adah, al-istighathah, adz-dzabhu, dan an-nadhru. 4 contoh tadi. Ya, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya gunakan untuk menjawab satu pertanyaan yang singkat dari yang kemarin sudah atau sebelumnya awal-awal sudah masuk. Pertanyaannya, lalu mengapa jika Allah di arsh, maksudnya di atas, bukan di arshnya tapi di atas arsh, itu tidak boleh ditakwil? Akan tapi ketika Allah dekat dengan urat nadi, dijelaskan yang dekat itu ilmu Allah. Ya, ini pertanyaan sebetulnya tidak ada kaitannya langsung dengan materi yang sedang kita pelajari. Ini lebih kepada materi tauhidul asma wa sifat seperti pelajaran al-aqidah wasfiyah, sehingga saja secara singkat saja bahwa di dalam memahami ayat itu ada kaidah-kaidahnya. Sangat repot sekali kalau berdebat dengan atau berdiskusi dengan orang yang tidak memiliki kecukupan ilmiah untuk bisa memahami ayat, karena di sini di bawahnya disebutkan keadaan keluarganya yang suka mengajak diskusi. Karena segala sesuatu itu dengan ilmu, faman arada dunya fa bil ilm, barang siapa, bahasa ini perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin meraih dunia maka dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa bil ilm, barang siapa yang ingin akhirat maka dengan ilmu. Man arada huma fa bil ilm, barang siapa yang menginginkan keduanya maka dengan ilmu. Yang menginginkan mendapatkan agama Islam, pengetahuan tentang agama Islam dengan baik maka dengan ilmu juga. Masing-masing dengan ilmu, hanya saja orang itu suka tadi berstandar ganda, Kalau ada dokter walaupun spesialis bedah, kok kemudian nangani mobil mogok, buka servisan mobil mogok, bengkel, padahal dia keahliannya adalah spesialis bedah, ya wajar orang gak percaya kemampuannya. Sebagaimana kalau ahli servis bengkel mobil suka bedah mobil, kemudian masuk ruang operasi nangani bedah sesar misalnya. Nah ini juga biasa, baut nomor songo, nomor wolu, sing dibedah perutnya wanita. Nah, ini gak percaya juga kita. Tetapi anehnya, kalau untuk urusan agama, seolah-olah setiap lapisan masyarakat dipercaya mengomentari, menilai sebuah ayat, memahami sebuah ayat gitu. Nah basicnya situ apa, latar belakang pendidikannya situ apa, kemudian kok ngajak diskusi tentang oh ini boleh ditakwil, yang ini ayat ini gak boleh ditakwil, oh gak anu dong, gak balance dong. Nah, jadi membicarakan ayat, memahami ayat itu bukan pakai ilmu otak adik matok, tetapi pakai kaidah-kaidah ilmiah. Jadi repot kalau mau memahamkan seperti ini, butuh, nah dengan gamblang butuh dikasih pendasaran dulu. Satu, namanya memahami ayat itu kembalikan kepada manhaj as-salafus saleh, murid-murid hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru terbaik, dan mereka adalah murid terbaik di kalangan seluruh para umat Rasul, para Rasul alaihi wasallam. Kembalikan kepada pakar tafsir di kalangan sahabat. Bagaimana Ibnu Abbas memahami ayat tentang istiwa di atas, istiwanya Allah di atas, ya, keberadaan Allah istiwa Allah al-Arsh, yaitu keberadaan Allah di atas Arsh. Kembalikan kepada bagaimana pemahaman para sahabat yang mendapatkan, yang ngaji langsung pada Rasulullah SAW. Mereka yang paling faham, termasuk yang orang-orang yang paling faham bahasa Arab, mereka di antara mereka tahu siang atau malam sebuah ayat diturunkan, bahkan di antara mereka tahu terkait dengan siapa ayat ini, suatu ayat tertentu di antara mereka tahu terkait dengan siapa suatu ayat diturunkan. Mereka yang kalau salah pemahaman tentang sebuah ayat langsung diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, itu kaidahnya. Banyak kaidahnya sebetulnya. Kemudian kaidah yang kedua, apakah yang dimaksud dengan takwil definisinya, dan apakah yang dimaksud dengan kaidah berpegang dengan zahirun nas? Nah, bagi orang yang mengatakan itu gak boleh ditakwil, kan zahir nasnya begini, harusnya difahami seperti ini, tapi buktinya itu ditakwil. Nah, kita kembalikan dulu, ini mustalahat ilmiah, terminologi ilmiah, gak boleh ngawur di dalam memahaminya. Apakah benar bahwasanya dia telah, Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami ayat tersebut telah melenceng dari zahir nas menuju kepada beralih kepada takwil? Harus didudukan satu persatu, takwil definisinya ilmiah apa dulu, itu dengan bahasa yang definitif, yang jami' mani', yang memberi batasan, mengeluarkan yang keluar dan masukkan yang masuk, dan kemudian juga mengumpulkan segala yang tercakup di dalam istilah tersebut. Zahirnas juga didefinisikan, dan bagaimana penjelasan ulama terhadap penerapan kaidah ini. Dua, itu dulu baru dudukan, dulu baru kelepak-kelepak, bahas dua dulu baru kelepak-kelepak. Enggak punya dasar seperti itu, dan dasar-dasar yang lain sudah muluk-muluk bilang, wah ini kan begini maksud ayat ini, ya ini maksud ini. Belajar nahwunya kapan, belajar sorofnya kapan, ujian muyasarnya dapat berapa, mulakosnya sudah lulus atau belum, nah ini. Kemudian belajar tauhidul asma wa sifatnya kapan, belajar kaidah tafsir kapan, kok sudah tinggi-tinggi komentarnya. Itu baru dua hal yang perlu didudukkan. Perlu kemudian dijelaskan yang lainnya dari bahasa kedekatan kan tadi masalah tentang ayat tentang apa namanya kedekatan Allah dari zahirnya yang disampaikan dalam pertanyaan ini bahwasanya Allah dekat dengan urat nadi, maka harus dikenalkan terlebih dahulu bahasa dekat menurut terminologi Al-Qur'an. Dikumpulkan, ulama mengumpulkan ini. Ini loh contoh kata-kata dekat dalam Al-Qur'an itu ini loh. Satu ayat ini, dua ayat ini, tiga ayat ini, empat ayat ini. Coba. Dekat itu dimaknai sesuai dengan konteks kalimat. Gitu. Tidak harus dekat itu namanya berdekatan secara zat. Dia dekat kok sama saya. Gubernur itu dekat kok sama saya, padahal sedang di kantor gubernur nih. Dan seterusnya masih banyak. Ini repot dalam menjelaskan seperti ini. Tinggal dipegang badannya, kalau panas kari paracetamol, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Ya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.